tambola Kozongara Nikolo na mapata Lingomba na masia Eko nituara Mokolo masia Yesu Akozongara Nikolo na mapata Lingomba na masia Eko nituara Solo lingomba na masia Eko nituara Solo lingomba na masia Ekonetwa Ekonetwa Asantu nyonso papa Ekonetwa Ekonetwa Asantu nyonso yaya Ekonetwa Solo maladi na biso nyonso Ekosila Ekosila Unatoko yemba nesingo Aleluya Santo nyo soto yemba Aleluya Namasia Santo nyo soto yemba Aleluya Namasia Solo ba yembi nyo soto yemba Aleluya Namasia Ba yembi nyo soto loba Aleluya Namasia Una toko yemba ne singo Aleluya.